Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang kami muliakan, melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam. Pada kesempatan yang terakhir telah kita baca hadis yang pertama dalam bab salat Jumat, sehingga kita masuk kepada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-131. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ja'a minkumul jum'ata falyaghtasil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Ma'asyaral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa saja yang hendak menghadiri pelaksanaan salat Jumat agar mandi terlebih dahulu. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa seorang hamba dituntut untuk memberikan penampilan yang terbaik ketika akan mendatangi masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian akan memasuki masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhias ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika akan menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Dan di samping itu, seorang muslim yang baunya tidak sedap, maka telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Seperti dalam hadis yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala al-basal aw al-thum aw al-kurrab fala yaqrabanna masjidana. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia sekali-kali mendekati masjid kami. Sehingga sekedar mendekat saja tidak boleh, apalagi ikut pelaksanaan sholat berjamaah. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya para malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang bisa mengganggu manusia. Sehingga bau yang tidak sedap ini bisa mengganggu orang lain dan bahkan bisa mengganggu para malaikat yang ikut melaksanakan sholat berjamaah. Maka dengan mandi, maka tubuh akan menjadi bersih dan segar, serta bersemangat untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Inilah hikmahnya, kenapa seorang muslim disyariatkan untuk mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang khilaf atau perselisihan yang terjadi di antara para ulama tentang hukum mandi Jumat. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah, ikhtalafal ulama fi ghuslil jum'ah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum mandi Jumat. Fadhahabat zahiriyatu ila annahu wajib. Maka ulama zahiriyah berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang pertama. Ulama zahiriyah dan yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, bukan sekedar sunnah atau anjuran. Mustadillina bihadis ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mereka berdalil dengan hadis ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim, wajib atas setiap orang yang sudah balig. Muttafaqun alaih, hadis disepakati keabsahannya oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga dalilnya sangat jelas dan tegas. Wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas setiap orang yang sudah balig. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang tadi kita baca, menja'a minkumul jum'ata falyaktasil. Barang siapa di antara kalian hendak menghadiri sholat Jumat, falyaktasil, maka hendaknya dia mandi. Sehingga adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah kepada kita bahwa hukumnya adalah wajib. Adapun pendapat yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa dhahaba al-jumhuru ila istihbabi wa annahu ghair wajib. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhurul ulama, pendapatnya mayoritas para ulama. Mereka berpendapat ila istihbabi, bahwa hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Wa annahu ghair wajib, dan bahasanya mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib. Ini pendapat yang kedua. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Karena dalilnya sangat jelas dan tegas. Wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajib atas setiap orang yang sudah balig. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa wujubuhu aqwa min wujubil witri wa qira'atil basmalah fi salati wa wujubil wudhu'i min masin nisa wa masid dhakar wa wujubis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahudil akhir. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kewajiban untuk mandi Jumat ini lebih kuat lebih ditekankan daripada kewajiban untuk sholat witir. Karena memang ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib, lebih kuat, lebih ditekankan daripada kewajiban untuk melakukan sholat witir. Kewajiban untuk membaca bismillah dalam sholat, kewajiban untuk berwudu karena menyentuh seorang wanita, kewajiban untuk berwudu karena menyentuh kemaluan, dan kewajiban untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud yang terakhir. Sehingga sangat luar biasa. Nah, apa yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut, kewajiban untuk mandi Jumat lebih ditekankan atau lebih kuat dibandingkan kewajiban untuk melakukan perkara-perkara tadi. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mandi lebih dahulu sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, zahirul hadis wujubul ghusli li salatil jum'ah. Secara zahir hadis ini memberikan faedah tentang wajibnya mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Telah kita sampaikan pada pembahasan poin yang pertama. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah bahasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib, tidak sekedar sunnah atau anjuran. Karena memang dalilnya sangat tegas dan sahih, wajibun ala kulli muhtalim, wajib atas setiap orang yang sudah balig. Dan juga berdasarkan hadis yang telah kita baca tadi, falyaqtasil, kata Nabi alaihi wasallam, orang siapa di antara kalian hendak menghadiri sholat Jumat, falyaqtasil, maka hendaknya dia mandi. Para ulama juga telah menjelaskan dalam sebuah kaidah bahwa adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadil wujub, kata para ulama. Adanya perintah itu memberikan konsekuensi atau memberikan pengertian bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya, faedah yang kedua, fihi dalilun ala annal afdal an yakunal ghuslu kubailad zahabi ila solatiha. Di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil yang menunjukkan bahwa annal afdal an yakunal ghuslu qubayla dhahabi ila salatiha, yang paling afdol adalah bahwasanya mandi itu dilakukan qubayl adh-dhahabi ila salatiha, sesaat sebelum pergi menuju pelaksanaan salat Jumat. Ini waktu mandi salat Jumat yang paling afdol dan paling utama, sesaat sebelum menghadiri pelaksanaan salat Jumat. Dan ini sesuai dengan konteks hadis yang telah kita baca tadi. Man ja'a minkumul jum'ah falyaqtasil. Barang siapa di antara kalian hendak mendatangi sholat Jum'at, falyaqtasil, maka hendaknya dia mandi. Ketika akan menghadiri sholat Jum'at, baru dianjurkan atau disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu. Jadi misalnya kita mau mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat jam 11 misalnya. Maka setelahnya kalau bisa langsung berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Jangan kemudian mandinya jam 7, berangkatnya baru jam 11. Kalau seperti ini kurang afdol. Meskipun diperbolehkan tidak masalah, namun kurang afdol. Waktu mandi sholat Jumat yang paling afdol adalah sesaat sebelum pergi menuju ke masjid. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara hikmahnya ketika seseorang mandi sesaat sebelum pergi ke masjid, maka dia akan menghadiri pelaksanaan sholat Jumat dalam keadaan bersih, kemudian tubuhnya segar, sehingga semangat untuk melakukan sholat Jumat. Lain halnya dengan seorang yang mandi di awal waktu di pagi hari, kemudian berangkatnya sesaat sebelum masuk waktu sholat Jumat, maka boleh jadi bau wanginya sudah hilang dan bahkan mungkin dia berkeringat, akhirnya seolah-olah dia belum mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Kondisinya seperti orang yang belum mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa awal permulaan waktu mandi Jumat itu setelah terbitnya fajar. Waktu awal permulaan mandi Jumat itu setelah terbitnya fajar. Atau setelah masuknya waktu sholat subuh. Sehingga ketika seseorang mandi sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuknya waktu sholat subuh, maka mandi Jumatnya tidak sah. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah bahasanya mandi Jumat itu wajib bagi siapa saja yang hendak menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka pelakunya berdosa. Meskipun sholat Jumatnya sah, namun pelakunya berdosa. Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Selanjutnya, ma'asyarul muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan, faedah yang ketiga, min hikmati masyru'iyati hadzal iktisal, di antara hikmah disyariatkannya mandi Jumat, yustadallu ala annahu yanbaghi lil insan an ya'tiya ila mawatinil ibadah was salati ala ahsani halin wa ajmali hay'ah, yaitu disebabkan karena seorang itu hendaknya mendatangi tempat-tempat peribadatan dan menghadiri pelaksanaan sholat dalam kondisi yang terbaik. Ini hikmah yang telah kita sampaikan di awal pembahasan tadi. Kenapa seorang muslim disyariatkan untuk mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Maka tiada lain, karena seorang muslim itu dituntut untuk memberikan penampilan yang terbaik ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hendak menghadap seorang pejabat misalnya, atau seorang tokoh masyarakat, atau yang semisalnya, maka tentunya kita akan berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik. Tidak asal-asalan ketika mengenakan pakaian. Berusaha untuk mengenakan pakaian yang rapi dan bersih. Lalu bagaimana kiranya ketika seorang muslim hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentu lebih dituntut lagi untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya. Sehingga di antara adab ketika menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah berusaha untuk mengenakan pakaian yang terbaik, memakai parfum atau minyak wangi, kemudian memakai minyak rambut, dan yang semisalnya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki atau memberikan penampilan yang terbaik secara zahir. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wahai bani Adam khudzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjid, ketika akan memasuki masjid. Ada perintah di situ untuk berhias sebelum mendatangi masjid. Sehingga diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, sampai-sampai di antara mereka ada yang memiliki khulah, memiliki pakaian yang sangat mewah, yang sangat bagus, khusus untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Memberikan faedah kepada kita betapa mereka sangat berupaya untuk memberikan penampilan yang terbaik ketika menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan, faedah yang keempat, anna masyru'iyatal ghusli liman arada idyana sholat, bahasanya disyariatkannya mandi Jumat ini berlaku bagi seseorang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Amma ghairuhu fala, adapun selainnya maka tidak disyariatkan untuk mandi Jumat. Hukumnya hanya berlaku bagi siapa saja yang hendak menghadiri sholat Jumat. Adapun seorang muslim yang sedang safar misalnya, atau sakit sehingga tidak ingin atau tidak mampu untuk melakukan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi Jumat. Atau seorang wanita, atau seorang anak kecil yang belum balig, atau seorang hamba sahaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak terkena kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Waqad sarraha bidzalika lafdzul hadis 'inda Ibn Zaimah wa huwa man lam ya'tiha falaysa 'alaihi ghuslun. Dan ini telah ditegaskan penjelasannya dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam ya'tiha falaysa 'alaihi ghuslun. Siapa saja yang tidak ingin menghadiri sholat Jumat karena udzur yang syar'i, karena berhalangan, falaysa 'alaihi ghuslun, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi Jumat. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa kaifiyah atau tata cara mandi Jumat itu sama seperti tata cara mandi janabah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, barang siapa mandi pada hari Jumat ghuslal janabah, sebagaimana mandinya ketika junub, thumma roha, kemudian dia pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan seperti itu, ghuslal janabah, kata Nabi SAW, seperti mandinya ketika junub. Dan ini merupakan tata cara mandi Jumat yang paling afdol, dilakukan sama seperti ketika mandi junub atau mandi janabah. Dan minimalnya Paling tidaknya adalah mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Kalau diniatkan untuk mandi Jumat, maka sah mandinya. Sampai-sampai sebagian ulama menjelaskan kalau seandainya ada seseorang yang masuk ke dalam kolam, kemudian dia meniatkan hal tersebut untuk mandi Jumat, maka sah mandi Jumatnya. Yang penting air mengenai seluruh anggota tubuh. Itu syaratnya. Dan ketika seseorang hendak mandi Jumat dan kebetulan dia sedang junub, maka cukup mandi sekali saja. Namun dengan syarat, dengan catatan, mandi tersebut diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Dia harus meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Berniat untuk mandi junub. Maka itu juga mewakili mandi Jumat. Cukup sekali saja mandinya. Namun kalau diniatkan untuk mandi Jumat, maka belum bisa mewakili mandi junub. Belum bisa mewakili mandi junub. Karena mandi Jumat tidak akan bisa mengangkat hadas besar. Tidak akan bisa mengangkat hadas besar. Sehingga ketika kebetulan seseorang sedang junub dan hendak mandi Jumat, maka dia harus berniat untuk mengangkat hadas besar. Niatkan untuk mandi junub. Dan itu sudah mewakili mandi Jumat. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.